Tässä tu, tässä tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyar al-ikhrah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih pada bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Dan hanya milik Allah lah al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang husna, yang sampai pada puncak kesempurnaannya. Maka serulah, berdoalah kepada Allah dengannya, dan tinggalkan orang-orang yang melenceng dalam perkara nama-nama Allah tersebut. Al-Ayah. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya makna fad'uhu biha. Beribad atau berdoalah atau menyerulah, serulah Allah dengan menyebut nama-nama yang husna. Bahwasanya di sini mencakup doaul ibadah dan doa masalah. Kita beribadah kepada Allah dengan muktada, kandungan dari makna dari al-asma'ul husna. Sebagaimana yang dicontohkan, misalnya nama Allah ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat yang luas. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ketika kita memahami makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita berusaha untuk menggapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara beramal saleh. Maka ini termasuk beribadah kepada Allah dengan al-asma'ul husna. Kita tahu nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar, Al-Ghafur, yang maha pengampun. Maka kita berusaha mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dari bertaubat, beristighfar kepadanya, ya, atau dengan melakukan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, karena kebaikan-kebaikan menghapus keburukan-keburukan. Maka ini termasuk menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna. Dan fad'uhu biha mencakup doa mas'alah, doa dengan makna meminta. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman ya Rahim irhamni. Wahai Rahman, wahai Rahim, rahmatilah aku. Wahai ya Ghafur, ighfirli. Dan seterusnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala sambungan dari ayat ini, wadharul ladina yulhiduna fi asmaihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhidun, dia melakukan penyimpangan, melenceng dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Telah kita singgung sebelumnya bahwasanya al-ilhad itu dari kata lahad, yang sering kita dapatkan liang lahad. Ya, al-lahad maknanya al-mail, melenceng. Makanya liang lahad itu dia tidak di tengah tapi di samping. Maka mana al-ilhad di sini? Kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, al-ilhadu fi asma'illah al-mailu biha amma yajibu fiha. Melenceng dari yang seharusnya. Dia melenceng dari pada perkara nama-nama Allah ini dari yang seharusnya. Ya, hati-hati. Dan begitu banyak orang yang terjatuh dalam perkara ini. Ya. Wa huwa anwa. Dan bentuk ilhad, pelencengan atau penyimpangan yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini berbagai macam bentuknya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di sini ada sekitar 4 bentuk pelencengan. Al-awwal an yunkira syai'an minal asma'i aw mimma dallat 'alaihi minasifati awil ahkam. Dia mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini atau apa yang ditunjukkan dari nama tersebut, ya, makna dari nama tersebut, dari sifat-sifat Allah, ya, atau hukum-hukumnya, ya. Dia mengingkari nama Allah misalnya, dia mengingkari nama Allah As-Sami' Al-Basir misalnya, demikian. Dia mengingkari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagaimana orang-orang musyrikin mengingkari, ya, mereka mengingkari wa Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahman, mereka tidak mengenal. Baik. Atau mengingkari sifat-sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Karena di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menunjukkan nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menunjukkan sifat yang terkandung pada nama tersebut. Nama Allah, Allah menunjukkan yang memiliki nama tersebut, yaitu Allah, dan menunjukkan sifat yang dimilikinya, yaitu al-uluhiyah, keberhakan untuk diibadahi. Nama Allah Ar-Rahman menunjukkan yang memiliki nama tersebut, yaitu Allah. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, dan di situ tergantung sifat, yaitu Ar-Rahmah. Nama Allah Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Al-Alim menunjukkan yang memiliki nama tersebut, yaitu Allah, dan menunjukkan sifat yang dimilikinya, yaitu Al-Ilmu, dan seterusnya. Sebagian kelompok diantaranya Mu'tazilah, mereka mengingkari sifat-sifat yang ditunjukkan oleh nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini termasuk ilhad, karena dia melenceng dari sesuatu yang merupakan kewajiban baginya, yaitu menetapkan apa yang harusnya dia tetapkan. Ya. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib dia menetapkan bahwasannya nama-nama tersebut adalah milik Allah, dan wajib dia menetapkan sifat-sifat yang terkandung pada nama-nama tersebut. Ya, dan harusnya ini sudah dibahas di dalam pelajaran Al-Qa'idul Musla tentang al-ilhad ini. Enggak apa-apa kita ulangi sedikit di sini. As-sani, bentuk ilhad yang kedua. Pelencengan terhadap nama Allah yang kedua, an yuthbita lillahi asma'a lam yusammillahu biha nafsah. Ya, dia menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tetapkan untuk dirinya. Ya, tidak tetapkan untuk dirinya. Ya, dia tetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, nama-nama yang Allah tidak tetapkan untuk dirinya. Kalau di sini dicontohkan, kaqulil falasifah fillah innahu illatun fa'ilah fi hadzal qaul. Taf'al. Nah, ini bahasa-bahasa yang ribet. Seperti perkataan para filsafat bahwasanya tentang Allah, bahwasanya dia adalah illah fa'ilah, enggak paham maksudnya. Illah itu sebab, fa'ilah itu yang melakukan. Maknanya wallahu a'lam. Ya. Kalau sebagian orang kita misalnya, kalau sebagian orang mengatakan pangeran itu maksudnya Allah. Iya benar. Iya. Gusti pangeran gitu maksudnya Allah. Nah itu dari mana itu Gusti pangeran? Ya. Karena kalau pangeran dari secara makna aja kan kita pahamnya apa pangeran? Anak raja, iya. Mungkin lebih selamat kalau dia mengatakan Sang Maharaja. Terjemahan dari Al-Malik. Mungkin lebih selamat. Wallahu a'lam. Ya lebih baik kalau dengan jelas dengan nama Al-Malik. Tapi pangeran itu wallahu a'lam. Ya. Hati-hati makanya ini kadang sifat misalnya. Misalnya ya biasanya para seniman gitu. Ya. Tuhan pun menangis melihat kelakuan kalian. Nah, ini kan hati-hati ini. Dari mana dia menetapkan sifat menangis bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dari satu sisi ketika di situ sifatnya jelas ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tetapkan, sebagian orang mengingkari padahal itu jelas sifatnya. Dari satu sisi sebagian orang mensifati Allah dengan yang tidak pernah Allah sifati dirinya. Ya. Allahu musta'an. Padahal tinggal kita mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menetapkan apa yang ditetapkan Allah, kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah. Ya, sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang asalnya perkara ini simple. Karena itu sebagian tokoh ahlul kalam di akhir hidupnya mereka menyesal. Ya. Dan mereka mengatakan aku kembali ke dinil ajais, agama orang-orang tua. Maksudnya agama orang-orang tua ini bagaimana? Yang sederhana. Ketika ditanya aina Allah, Allah fis sama, selesai. Di mana Allah? Allah di atas langit, selesai. Ya. Gak ribet, oh kalau kita mengatakan Allah begini, begini, begini, begini. Orang pusing, dia sendiri pusing. Yang mengatakan mereka sendiri. Ya. Bahwasanya ketika mereka sampai ke puncak ilmu kalam. Ya, ilmu kalam yang kelam. Itu bagus tuh kita jadikan muhadarah itu. Ya. Apa yang mereka rasakan? Ketenangan, enggak. Wahsyah, kegelisahan. Ya, sampai pada puncak kegelisahan. Akhirnya tenangnya bagaimana ketika mereka mengatakan kembali, aku kembali kepada dinul ajais, kepada agama. Ya, ibu-ibu kita yang terdahulu ketika mereka secara sederhana, ya, yang disebutkan oleh ya, para ulama, mereka secara keilmuan mungkin awam, tapi secara keyakinan mereka luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ahlul kalam yang mereka dikarenakan melenceng dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, akhirnya mereka enggak ada bentuk keimanannya. Yang ada wahsyah, kegelisahan. Ya, sampai pada puncak kegelisahan. Bingung. Kenapa? Gelisah karena bingung tadi. Nah, sekarang kita mau ngikuti orang bingung, ngapain? Ya. Sebut nama-nama mereka. Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Al-Ghazali. Ya, dan lain sebagainya. Beberapa di antara nama Al-Imam Al-Juwayni. Ya. Ini tiga yang Anda ingat. Sampai pada puncak kebingungan dan kegelisahan. Dalam keadaan mereka ini sudah imamnya, imamnya al-falasifah, imamnya ahlul kalam. Sementara kalau kita kembali tadi kepada ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus, Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai. Tinggal kita apa? Mempelajari dari makna nama-nama tersebut, mengimani dan melaksanakan, mengamalkan konsekuensinya, apa yang menjadi kandungan dari nama tersebut. Baru kita disebutkan dalam hadis, yang disebutkan dalam hadis, innalillahi tis'an wa tis'in asman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, ya, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha, ihsa'nya, makna ihsa tadi yang kita sebutkan, dia pelajari, dia hafalkan, dia pahami maknanya, dia amalkan kandungan dari nama tersebut, ya, dakhala jannah, baru dia masuk surga. Barakallahu fikum. As-salis, an yaj'alaha dalatan 'ala tasybih. Dia menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai dalil terhadap tasbih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ya, fayaqul, dia misalnya mengatakan Allah sami'un basirun qadirun, wal insanu sami'un basirun qadirun, ittafaqat hadihil asma fayalzam an tattafiqa al musammayat. Ya, ini kepada lebih terpada al musyabbihah, ya, orang-orang yang menyerupakan nama Allah atau sifat Allah dengan makhluknya. Dia mengatakan Allah sami, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, atau sami dengan makna melihat saja, mendengar, melihat, mampu. Manusia, dia juga melihat manusia, dia juga mendengar, dia juga mampu. Ya, kita melihat gak? Kita melihat. Kita mendengar gak? Kita mendengar. Kita memiliki kemampuan gak? Mampu, memiliki kemampuan. Kemudian berdasarkan pemahaman dia yang terbatas ini, kemudian dia katakan, ya kalau gitu sama dong Allah dengan makhluknya, sama-sama sami, sama-sama basir, sama-sama qadir. Ya, sama-sama melihat, sama-sama mendengar, sama-sama memiliki kemampuan. Ya, ini terjadi pada al-musyabbihah, mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, karena apa? Mereka menganggap kesamaan sifat dan nama menunjukkan kesamaan nama menunjukkan kesamaan makna. ya sama persis maknanya kan, maka kita jawab enggak mesti, enggak harus demikian. Ya, betul dia memiliki kesamaan dari sisi asalnya, sama-sama mendengar, sama-sama melihat, iya. Tapi dari sisi wakilnya atau hakikatnya beda antara pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk yang enggak bisa disamakan. Jangankan kita makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, pendengaran manusia dengan pendengaran sebagian hewan saja udah berbeda. Iya kan? Pendengaran kita dengan pendengaran anjing misalnya, anjing lebih tajam pendengarannya, anjing lebih tajam penciumannya. Ya, penglihatan kita dengan elang misalnya, elang lebih tajam penglihatannya. Antara makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda, walaupun namanya sama. Nah, ini antara makhluk dengan Al-Khaliq mau disamakan, ya enggak bisa. Ya, diantara bentuk ilhad pada nama Allah Subhanahu wa taala adalah menyamakan dengan makhluknya. Alasannya apa? Karena kesamaan nama. Enggak, kesamaan nama tidak mesti menunjukkan kesamaan makna. Ya, secara mutlak maknanya sama secara mutlak, enggak. Menunjukkan makna asal saja. Ar-rabi an yastaqu min hadhil asma asma lil asnam ka tasmiyatil lat min al ilah aw min al min al min Allah wal uzza min al aziz wa manah min al mannan. Ya, diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan nama berhala. Ini bentuk ilhad, salah satu bentuk ilhad. Nanti akan kita sebutkan asarnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Contohnya apa? Contohnya penamaan Al-Lat, Al-Uzza, Manah. Ya, Al-Lat diambil dari Al-Ilah atau Allah. Ya, dan Al-Lat itu bentuk muannasnya, bentuk perempuannya. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrikin meyakini dari berhala-berhala mereka itu adalah simbol dari malaikat-malaikat yang merupakan anak, bagi mereka ya, keyakinan mereka, anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan malaikat, para malaikat yang merupakan ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, mereka jadikan inasa, ya, perempuan-perempuannya. Itu mereka yakini itu adalah anak-anak perempuan Allah. Karena itu mereka namakan berhala-berhala mereka dengan nama-nama perempuan yang diambil dari nama Allah. Al-Lat itu dari Allah atau Al-Ilah, Al-Uzza itu dari Al-Aziz, Manah itu dari Al-Mannan. Ya, diantaranya itu. Karena disebutkan tiga ini karena tiga berhala ini merupakan berhala terbesar orang musyrikin ketika itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala dhakara ibn Abi Hatim an ibn Abbas yulhiduna fi asma'ihi yushrikun. Ibn Abi Hatim menyebutkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yulhiduna, yaitu yulhiduna fi asma'ihi, makna yulhidun ay yushrikun, mereka melakukan kesyirikan pada nama-nama Allah. Ya. Kata Syaikh Ibnu Taimin, wa yatadammanul isyrak biha min jihatain. Ya. Kesyirikan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dari dua sisi. Yang pertama, an yaj'aluha dalatan 'alal mumatsalah. Mereka menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini mumatsalah, dalatan 'alal mumatsalah. Itu serupa dengan nama-nama, serupa dengan makhluk tadi yang seperti kita sebutkan. Ya, berarti ya pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Nah, ini bentuk kesyirikan dalam al-asmaul husna. Penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk. Aw yastaqu minha al-asma'an lil asnam. Atau mereka mengambil ya dari nama-nama Allah tersebut nama-nama untuk berhala. Nah, ini berarti disebutkan tadi di antara 4, 2 ini disebutkan. Sebagaimana juga dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa anhu qala al-mu'allif rahimahullahu wa anhu, yaitu an Ibnu Abbas, sammul lata minal ilah wal uzza minal aziz. Ya. Ini dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka menamakan Al-Lat itu dari Al-Ilah dan Al-Uzza itu dari Al-Aziz. Ya, menamakan berhala-berhala yang diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa anil a'mash, dan dari al-a'mash Sulaiman bin Mihran rahimahullah, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka masukkan dalam nama-nama Allah tersebut apa yang bukan darinya. Apa maksudnya? Tadi termasuk yang kita sudah sebutkan, ya, yaitu menamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah tidak menamakan dirinya dengannya, dibuat-buat, ya, dibuat-buat. Nah, harus kita pahami dalam perkara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, ini adalah perkara tauqifiyah. Kita mengikuti dalil, selesai. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan dalam sunnah Nabi SAW yang sahih, itu yang kita ikuti. Ya, itu yang kita ikuti. Itu yang kita tetapkan dan yang kita imani. Bukan hasil dari pemikiran kita, pemikiran manusia, tapi apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sunnah-sunnah yang sahihah. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fihi masailu. Kita selesaikan babnya. Ya, sekali lagi di dalam kitab tauhid li Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fokus utamanya adalah yang berkaitan dengan uluhiyah. walaupun juga tetap menyinggung yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Sebagaimana bab kita ini yang berkaitan menyinggung yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan alhamdulillah di sini kita ada dua pelajaran yang berkaitan dengan ya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat. Yang pertama lumatul i'tiqad, ya, lanjutan dari al-qaidul muthla oleh Ustaz Mukhlis hafizahullah, ya, baru dua pertemuan saya ingatkan. Kemudian mukhtasar al-asmaul husna oleh Ustaz Abdul Bar yang lebih khusus membahas makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga luar biasa ini. Ya, jangan sampai kita tidak mengikuti dan mempelajarinya. Qala al-ula itsbatul asma, yaitu lillahi taala, menetapkan nama-nama yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asma'ul husna, ya. Asaniyah kaunuha husna, dan nama-nama Allah tersebut adalah husna. Allah memiliki nama-nama dan nama-nama Allah tersebut adalah nama-nama yang husna, yang mencapai puncak kesempurnaan, puncak keindahan. Sudah tidak ada lagi yang lebih sempurna dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ats-tsalitsa al-amru bidu'aihi biha, perintah untuk berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang husna tersebut. Telah kita jelaskan di sini mencakup doa ibadah dan doa masalah, doa dengan makna ibadah dan doa dengan makna meminta. Doa dengan nama ibadah, ya, sebagaimana dicontohkan misalnya ketika kita mengetahui bahwasanya Allah ya maha luas rahmatnya yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ya, yang mana ini makna dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka bentuk ibadah kita dengan nama tersebut adalah kita berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah dalam rangka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara bentuknya. Adapun doa masalah, ya kita meminta pada Allah, Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ya. Ar-rabi'ah tarku man 'arada minal jahini jahilina mulhidin. Ya, meninggalkan mereka, yaitu jalan mereka, orang-orang yang yu'arib, yang mereka menentang dan menjibang pada perkara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, yaitu mereka al-mulhidin. Ya, terjadi ilhad pada mereka, penyimpangan. Ya, yang empat kita sebutkan tadi. Ya. Yang pertama mereka mengingkari, bentuk penyimpangan yang pertama mereka mengingkari nama-nama Allah dan apa yang ditunjukkan dari maknanya, dari sifat-sifat. Yang kedua mereka menamakan Allah dengan apa yang Allah tidak menamakan dirinya dengannya. Yang ketiga, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan yang keempat, mereka menamakan al-asnam, berhala-berhala mereka diambil dari nama-nama Allah. Itu bentuk ilhad dalam perkara nama-nama Allah. Al-khamisatu tafsirul ilhad fiha, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Apa penjelasan ilhad? Ilhad adalah al-mail mimma atau amma yajibu, melenceng dari yang merupakan kewajiban bagi seseorang terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia melenceng dari kewajiban tersebut, maka dikatakan ilhad. Ya, dari al-mail melenceng. As-sadisahu wa'idu man alhad, ancaman terhadap orang yang menyimpang tadi, yaitu sambungan dari ayatnya sayujazawna makanu ya'malun, mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari bab ini, insyaallah pada pertemuan berikutnya masuk pada bab la yuqal assalamu ala Allah, tidak dikatakan assalamu ala Allah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.